Lukas bindu 20. Ibas sadawari, Yesus ngajar ibas rumah pertoton, dingin meritakan berita si meriah, ibas dibatanari mankala sinterem. Paksa si e, reh imam-imam simbelin, guru-guru agama Yahudi, ras pemimpin-pemimpin Yahudi, jenari ninaman Yesus. Katakan man kami, kuasa kaikin silid ibas kam rebahan si enda kerina, isi mereka kuasa eman bandu? Erjabab Yesus mankala Nina. Kusungkun kam lebe. Kuasa Yohanes mpridikan reh ibas dibata nari, entah ibas manusia nari. Emaka si sungkun-sungkunan ia kerina, Nina. Kuga ninta, adi ninta ibas dibata nari, uga pape Nina, adi bagi engkai makalakam tekman Yohanes pridikan, tapi adi ninta, ibas manusia nari. Merawa kari kalak sin termenda. Jana iben trina kita alu batu. Sabab kalak si enterem. Tek maka Yohanes pridikan sekalak nabi. Emaka erjabab ia man Yesus. Nina. Laiteh kami ijanari rehna. Nina Yesus man bana. Adibage. Aku pelaku katakan man bandu. Alu kuasa kai kubahan enda kerina. Jenari itu riken Yesus perumpamaan enda man kalak sinterem, Nina. Litme sekalak sinuan anggur ibas kebunna, jenari laus ia ku negeri sindauh, perbahan dekah Athena ibas negeri sindauh emaka isewa kena kebun anggur Kencaseh paksa pranin buah anggur, isuruhna sekalak juak-juakna ndahi sinewa kebun anggur guna mindo si kerajangena. Tapi ipepeki sinewa kebun anggur juak-juak ndai, jenari isuruhna mulih alulama bakai pe. Emaka isuruh tuan simada kebun anggur juak-juak sideban. Tapi ia pe ipepeki sinewa igombang-gombangi, jana isuruhna mulih alulama bakai pe. Jenari isuruh tuan simada kebun anggur juak-juak si petuluken. Ia pe ipepeki sinewa sehluka, jana iambek kena kudarat kebun Emaka rukur tuan simada kebun anggur, Nina. Kai ngindia arus kubahan, kusuruh meanakku siku kelengi enda, tentu mahangke kari ia. Tapi kenca idah sinewa kebun anggur anak tuan Nina sapih-sapih ia. Enda kap anak tuan simada kebun anggur enda, si bunuhlah ia, gelah manbanta kebun na enda. Emaka yang bekena anak tuan kudarat kebun, jenari ibunuhna. Jenari nungkun Yesus, Nina. Kencabage, kugange ibahan tuan simada kebun anggur nandangi sinewa Tentu reh ia, ibunuhna kerina sinewa kebun anggur Jenari isewa kena kebun man kalak sideban. Megi kata Nina kalak sinterem. Berambera ola bage. Itatap Yesus ia kerina, janah Nina. Adibage, kai ngeerti kata si tersurat ibas pustaka si badia enda. Batu si iambek kentukang enggo jadi batu palas. Ise sindabuh ku batu getem me ia. Janah ise si idabuhi batu meripuk me ia. Paksa si epe guru-guru agama Yahudi, ras imam-imam simbelin, ersura-sura nangkap Yesus. Sabab ia tehna, maka ia ngetujun perumpamaan si ituriken Yesus ndai. Tapi biar ia kalak sinterem. Emaka idaramina kesempatan sideban. Isogokna piga-piga kala gelah ipukulah-kulahna bana bujur. Kala enda isuruhna cubai Yesus alu penungkunun-penungkunun. Gelah alu bage banci indes kena Yesus man gubernur gelah itutup. Nina kala endandai man Yesus. O guru, ia teh kami maka kai si ikata kendu rasi ia ajar kendue tuhu. La pilihan temandung rana. La pernah hendu pangkat manusia. Tapi ia jarkendu kena kai si tuhu-tuhu ngena ati dibata ibahan manusia. Katakan dageman kami, rikutkan aturan agamanta, bahan cintah langgalar pajak man kepala pemerintah Roma. Tapi ia teh Yesus kai tujun ranan kalak si pekulah-kulah enda, emaka Nina. Sidahkan lebih man bangku sada duit pira. Gambar ras gelar ise kin lid ibas duit Erjabab kalak ndai. Gambar ras gelar kepala pemerintah Roma. Emaka Nina Yesus. Adibage, brekenlah man kepala pemerintah Roma, kai si kerajangan kepala pemerintah Roma, janah breken mandi bata, kai si kerajangan di bata. Langasup kalak ndai nidingi cakap Yesus ilebe-lebe jelma sinterem. Mamang pe Athena megi jabab Yesus, emaka sinik naringe ia. Rahma piga-piga kalak saduki ndahi Yesus. Kalak enda latek maka kalak mate ngeluh mulihkan. Isungkunna Yesus, nina. Oh guru, man banta engko isuratkan Musa undang-undang enda. Adi sekalak dilaki mate nadingken deharana, janah lalit pupusna. Emaka diberu singgom balundai, arus ilako mangani senina si mate e. Gelah ipupusna anak, jadi gancih senina singgom mate ndai. Litme pitukalak dilaki sir senina. Sintua engko empo, janah mate ia, lalit pupusna. Emaka ilako mangani seninana si nomor dua diberu e. Jenari seninana si nomor telu ngelako manganisa. Bagaimu jadi man pituna sir seninandai. Kerina ia mate, sada pelana dingken anak. Dungna diberundai pe mateka. Adi bage, kencang geluh kerina si matendai ibas wari kekeken. Siapa inge perbulangan diberundai? Sabab pituna ia ngo pernah erjaburas diberu e. Ijabab Yesus kalak ndai, nina. Kalak singgeluh ibas paksa enda, sereh dingin empo. Tapi kalak si metunggung ngalokan kegeluhan simbaru, kenca ipekeke ibas si matenari, lanai bo ia sereh dingin empo. Ia enggo bali ras malekat-malekat, janah lanai banci mate. Ia enggo ipegeluh ibas si matenari, janah enda metandana, maka ia anak-anak dibata. Karena si mate ngeluh mulihi, enggo tangkas iturikan Musa ibas bagin turi-turin karena rambah sigara. Ije ikatakan maka Tuhan eme dibata si tetap isembah Abraham, dibata si tetap isembah Isa, ras dibata si tetap isembah Jakub. Enda ertina, maka ia dibata kalak singgeluh, labo dibata si mate, sabab ibas adep-adep pena kerina jelmang geluh. Megi si enda, nina piga-piga guru-guru agama Yahudi. Payo kal jabab ndu guru. Emaka lanai ia pang nungkun kaipe man Yesus. Nina Yesus man kala Kuga banci ikatakan kala, maka Mesias si ipadan kendibata eme kesusuran Daud. Sabab Daud jine ngatakan ca ibas kitab Mazmur. Nina Tuhan man Tuhanku, kundulkan arah kemuhunku, seh kutamakan imbang-imbang du iteruh tapak-tapak nahendu. Daud jine ngata kenca, maka ia Tuhan. Kuga banci maka Mesias si ipadan kene kesusurun Daud ka? Asum kalak sin terempe megiken ia, nina man ajar-ajarna? Metengetlah nandangi guru-guru agama Yahudi, si megati erdalan-dalan erbaju gedang, si Athena ihamati igedang-gedang dalan ras itiga. Ianggit kal kundul arah lebe ibas rumah pertoton. Idaramina ingan si Muhammad ibas kerja-kerja. Ibuatna keuntungena ibas kalak si inggom balu nari, ras ngerampasi rumah diberu balu-balu. Ibahanna pertoton si gedang alu pekulah-kulah. Kalak si bage, pasti iukum, alu ukumen si seh kal beratna.